Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu hamdasy syakirin adz-dzakirin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين المتقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan rahmat taufik oge pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ieu urang sadayana tiasa riung mumpulung silaturahim bermajlis di ieu tempat anu mulia mungguh Allah di salah sawios rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinarang salam mugia salawasna dilimpah curahkeun kajungjunan alam Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, oge ka sadaya umatna anu taat tunduk patuh kana ajaran mantenanana dugi ka akhir zaman. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Langkung tipayun sinkuring sejak ngahaturkeun nuhun khususna ka para pengurus jajaran DKM Masjid At-Taqwa anu aya di wilayah Buah Dua, tehilap ka para sesepuh tokoh masyarakat anu kusimkuring dipihormat, oge sadaya hadirin wal hadirat anu sami-sami hadir di ia kegiatan pangaosan. Mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalayan pahala anu berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, tangtos aya anu dipiharep ku urang sadayana tina ieu kegiatan pangaosan iwal ti ridho Allah. Leres kitu? Leres henteu? Kade bapak-bapak mah suantena kedah langkung tarik tibatan ibu-ibu. Pameget mah kudu langkung tarik walranana tibatan ibu-ibu. Sebab hukum asal pameget mah kedah katingali. Enten sarang hukum asal istri. Hukum asal istri mah kedah tertutup. Hukum asal pameget mah kedah heras. Benten sarang ibu-ibu, benten sarang istri, hukum asalna kedah lembut. Bahkan istri bisa komplain upami pamegetna henteu heras. Leres gitu. Tuh ya, tarik ayo masalah eta mah. Allah Subhanahu wa taala nguningakeun dina Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Numawi sakitu anu kedah dipayunkeun teh laki-laki, mameget bapak-bapak, neme ibu-ibu. Ulah salah. Ajaran Islam ngabingbing ka urang sadayana pameget pemimpin. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Ulah siga orang-orang kafir barat budayana teh justru mayunkeun istri tibatan pameget. Budaya nateh justru mayunkeun ibu-ibu tibatan bapak-bapak. Urang pasti sering nguping pengumuman ku bahasa Inggris ladies and gentlemen. Taratiba balik gitu we. Padahal kan sekedah nama gentleman heula name ladiesnya. Tapi budaya kafir, budaya barat justru mayunkeun istri. Mayunkeun ibu-ibu, ladies and gentlemen cenah. Anu parahna kaum muslimin tanpa sadar mengikuti budaya ieu. Nalika ngumumkeun sesuatu anu disebatkeun pertama teh sanes bapak-bapak tapi ibu-ibu, ibu-ibu bapak-bapak cenah. Eta teh keliru, lepat. Kedahna bapak-bapak, ibu-ibu. Mata kedahna hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat, teu enak ka kupingna lamun hadirat wal hadirin. Muslimat wal muslimin, asa teu pantesnya. Upami henteu aya anu dipikahoyong ku urang sadayana tina kegiatan pangaosan ieu iwalti ridho Allah, mangga urang sami-sami ngaluruskeun niat. Dongkap na urang ka ieu pangaosan ikhlas karena Allah dina raraga tolabe ilmu. Komo pangaosan age tempatna di masjid, sana di tempat-tempat anu sanesna. Tempat anu mulia, tempat anu agung, tempat anu terhormat, rumah Allah. Kapungkur mah dina sejarah tercatat masjid teh sebagai pusat aktivitas, pusat kegiatan. Masjid sebagai lambang kekuatan. Kapungkur mah masjid teh sebagai simbol persatuan, simbol ukhuwah. Simbol kebersamaan kaum muslimin. Numawi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nalika hijrah di Mekah ka Madinah anu pangpayuna ku anjeunanana dibangun teh nyaeta masjid. Dibangun Masjid Nabawi, bahkan sateuacan Masjid Nabawi anjeunanana ngabangun Masjid Quba. Kumargi sateuacan dugi ka Madinah singgah heula ka daerah Kuba beberapa hari sababaraha dinten di Kuba. Anjeunanana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ngabangun Masjid Kuba. Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, parantos nguningakeun ka urang sadayana keutamaan hiji kaum anu ngumpul di masjid di nararaga ibadah di antawisna tolab ilmu. Saur Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ila nazalat alaihi musakinah. Atau Nabi sate acan eta yatsluna kitaballah wa yatadarrusuna fi ma bainahum ila nazalat alaihi musakinah. Bila mana aya hiji kaum ngumpul di hiji masjid, yatsluna kitab Allah, ngaos kitab Allah Al-Quran, wa yatadarusuna fima bainahum, tadarus Al-Quran, tolab ilmu, maka nazalat alaihimus sakinah, Allah bakal ngalungsurkeun ketenangan ka eta kaum. Tangtos anu dipiharep kurang salami cumenang di alam dunia teh di antawisna ketenangan. Laras ente, pasti orang hoyong tenang. Tenang lahir, tenang batin. Obatna dongkap ka masjid. Tolab ilmu. Pasti tenang. Bahkan cek peribasana anu hese sare, anu insomnia, insya Allah bakal dameng lamun dongkap ke masjid beri jeng tolam ilmu. Sok, dan ada berat atau mas takatnya kahanap, padahal mas sesah sare hese bobo, tapi nah ari dongkap ke masjid tolam ilmu bet ngadadak tunuh. Berarti obat insomnia mah tolam ilmu. Hadir di majelis ilmu. Eta obat insomnia. Jadi pami aya rencangan atanapi tatangi ngeluhkeun ka urang sesah bobo, sesah kulem, canak we ka masjid. Jadi luar biasa keagungan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila mana orang resah, gelisah, bingung, seueur masalah, dongkap ka masjid, ngadu ka saha ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah ka kafe dongkapna. Ulah ka tempat-tempat hiburan dongkapna, dongkap ka masjid. Ngadu'a ka Allah Subhanahu wa taala. Nyuhunkeun jalan keluar. Iya mah, loba hutang, loba masalah, lompat ke tempat hiburan, lompat ke kafe, atau beki gede hutang teh. Jadi ulah lepat, masjid tempat segala-galanya bagi kaum muslimin. Kapungkur sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu nalika aya sakedik masalah sareng istrina, saha istrina sahabat Ali teh, saha istrina sahabat Ali, Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aya masalah sakedik henteu ageung masalahna, tapi da upami masalah eta terjadi antara suami istri itu bisa disebut sekediknya. Masalahnya sepele tapi jadi gede gitu. Ayah sekedik masalah antara sahabat Ali bin Abi Thalib sareng istrina Fatimah. Biasa rumah tangga mah. Matak itu ayah istilah rumah tangga tanpa problema. Itu ayah bohong, hoax. Setiap rumah tangga pasti aya wae masalah. Jadi rumah tangga terbaik mah bukan rumah tangga yang tanpa masalah. Rumah tangga terbaik mah adalah rumah tangga yang ketika ada masalah mampu diselesaikan dengan baik. Pak Eta. Eta rumah tangga terbaik. Tongboro rumah tangga orang, rumah tangga para sahabat ya gitu. Bahkan rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kantos kan. Aya masalah. Jadi utamina kanggo urang sadayana, setiap masalah kudu diselesaikan dengan baik. Tong diteangan masalah mah da bakal datang sorangan. Ngan lamun masalah datang, kudu dicari jalan keluarna, solusina. Da moal alami masalah. Komo lamun enjingna urang ngantunkeun mah beres. Nya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dongkap. Dongkap kabumina Fatimah. Rasul ngaros ari Ali ka mana? Tara biasana, biasana ge Ali aya, naha ayeuna teh aya ka mana Ali? Saur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu kan bentuk perhatiannya. Bentuk perhatian mertua ka menantu. Atak kedah bersyukur pami urang gaduh mertua anu bageur. Daya anu mertuana jahat, aduh. Bingung. Jadi pami mertua bageur mah urang kedah syukuran. Rasul sallallahu alaihi wasallam dongkap naros. Di mana Ali? Di waler ku Fatimah radhiyallahu taala anha duka atuh. Ali nuju ka luar, duka ka mana? Waleran eta dipahami ku Rasul sallallahu alaihi wasallam, oh berarti aya sekedik trouble. Aya sekedik muskilah, aya sekedik problem. Aya sekedik masalah antara putrina sareng suamina, sahabat Ali bin Abi Thalib. Teras Rasul sallallahu alaihi wasallam miwarang kanwae didina, ya. Miwarang kanwae didinya supados milari Ali bin Abi Thalib, dipilarian sahabat Ali bin Abi Thalib. Ternyata sahabat Ali aya di mana, Pak? Sahabat Ali bin Abi Thalib aya di masjid. Jadi aya contoh lamun urang gaduh masalah lompat wae ka mana? Ka masjid. Si aya masalah sareng keluarga, aya saeutik problem, lompatnya ke masjid tos daripada ngupingkeun cariosan istri, ya kan? Wah, bisa tambah panas. Ternyata aya di masjid sahabat Ali bin Abi Thalib. Teras didugikeun ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Ali aya di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam nalika harita henteu nyalahkeun sahabat Ali bin Abi Thalib. Hartosna tindakan anu diambil ku Ali bin Abi Thalib itu sudah tepat, leres. Jadi pami urang aya masalah, urang kedah dongkap ka mana? Ka masjid. Adukan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku basi wa huzni ilallah, ya Allah, sesungguhnya aku adukan kesedihanku, masalahku hanya kepadamu saja. Ini ucapan seorang muslim. Upami orang kergaduh masalah, tekudu carita kasasaha. Ceritakan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah lah yang mampu memberikan jalan keluar. Kudu ditinggalikan punya masalah mah. Ulah dibalik. Ari keur senang. Ari keur teu kakurangan nanaon. Ngarerepeh. Tapi keur boga masalah mah ditinggalikan ka batur. Dicarita-caritakeun masalah. Komo ustad mah. Wah. Yes we. Selalu dijadikan tempat untuk mencurahkan apa? masalah. Jadi datang ke ustaz itu lain bawa oleh-oleh, lain bawa makanan, lain bawa amplop lain. Tapi datang ke ustaz itu bawa naon? Masalah. Keur aya masalah mah rajin datang. Tapi lamun teu aya masalah mah tara datang atuh nanya ge tara. Kade ulah kitunya. Jadi kembali ke apa yang disebutkan tadi, inti nama masjid teh tempat anu paling bagus, ya, paling terhormat, tempat yang banyak keutamaan di dalamnya, tempat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, simbol kekuatan, simbol persatuan, simbol ukhuwah masjid. Bila mana aya hiji kaum anu ngumpul di hiji masjid, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngalungsurkeun ka eta kaum ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, bahkan bakal dipasihan rahmat eta kaum ku Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, para malaikat bakal ngelilingi eta kaum. Dikurilingi ku para malaikat eta kaum. Bahkan ayat tambahanana dengan saukur kitu saura Allah Subhanahu wa taala atau saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah bangga ka eta kaum. Bakal disebut-sebut ku Allah Subhanahu wa taala eta kaum di payuneun makhluk anu paling caket sareng ka Allah. Dibanggakan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaanana sangat besar. Kumawi punten. Pilih di pangaosan ieu mah seueur nu kasinggung. Termasuk simkuring. Kasinggung ku ayat, kasinggung ku hadis, teras rumasa kana dosa. Pami urang gaduh peraosan gitu, kasinggung ku ayat, kasinggung ku hadis, rumasa kana dosa, eta sae. Eta tandana dina diri urang masih kene aya iman. Anu bahaya mah lamun urang teu kasinggung ku ayat, teu kasinggung ku hadis, teu rumasa kana dosa, teu rumasa kana kesalahan. Eta bahaya. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Tiap-tiap umatku pasti akan diberi ampunan, diberi maaf. Illal mujahirin, kecuali anu mujahirin. Saha mujahirin? Mujahirin teh jalmi-jalmi anu ngalakukeun dosa, anu ngalakukeun kesalahan secara terang-terangan, tuluy bangga. Bangga karena dosa, bangga karena kesalahan anu dilakukeunana. Teh eta mujahirin. Hapunten upami dina pangaosan dieu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, teka hibur. Da ieu mah pangaosan sanes hiburan. Pami hoyong kahibur mah dongkapna ka mana? Ka tempat hiburan. Ya. Pami hoyong kahibur maka dongkapna ka tempat hiburan. Pami hoyong ngaos dongkapna ka tempat pangaosan. Ulah salah. Jaman ayeuna mah asarada aneh. Anu hoyong ngaos tapi dongkapna ka tempat hiburan, da lain pangaosan atuh heusina. Nuhoyong hiburan dongkapna ka tempat pangaosan. Naon sababna rame cenah di pangaosan eta mah? Seueur hiburanana. Anu hoyong ngaos dongkapna ka tempat hiburan. Anu hoyong hiburan dongkapna ka tempat pangaosan. Jadi upami judulna pangaosan mah nya berarti kedah ngaos kan gitu. Upami judulna hiburan karena mah seueur rame na gitu. Jadi hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat, keutamaan hiji kaum anu ngumpul di hiji masjid di nararaga maos Quran, tadarus Al-Quran, tolab ilmu, diantawisna bakal kenging ketenangan, bakal kenging rahmat, bakal dikelilingi para malaikat, oke, bakal dibanggakan ku Allah subhanahu. Jadi bersyukur alhamdulillah urang tiasa dina dinten ieu ngumpul ngariung di masjid Allah. Hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat, tema pangaosan dina dinten ieu teh tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah aya hubunganana sareng kaimanan. Hartosna bakal aya ukhuwah upami aya iman. Upami teu aya iman moal aya ukhuwah. Tuh, di Jawa Tengah ge Pak nulis ya, berarti kan kahartos basa Sunda. Padahal ieu di Jawa Tengah ieu teh di Brebes, tapi nulisnya duka naon nu ditulis nama. Tapi paham, paham dan tepatos tebih itu bahasa Jawa jeung bahasa Sunda sami. Mun saur urang Sunda tiis, saur urang Jawa mah atis. Sakedik sami. Anjog sami, dugi sami. Dugi hartosna kan sampai gitu ya. Bahasa Jawa ge sama. Jadi itu jantan masalah, ya. Itu jantan masalah. Kajen itu ngerek ngerti rek itu, gitu. Jadi aya hubungan kuat antara ukhuwah Islamiyah sareng kaimanan. Hartosna, upami aya iman, maka bakal aya ukhuwah. Upami henteu aya iman, maka moal aya anu disebat ukhuwah. Coba perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sigana tadi kita terus dibacakan dan yakin. Innamal mu'minuna ikhwah. Tadi dibacakan di ayat eta. Pasti yakin. Masih tengupingkan kayak pastilah dibaca. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Berarti kan ayat hubungan anu kuat pisan antara ukhuwah sareng naon keimanan. Jadi moal aya ukhuwah upami teu aya iman. Aya iman pasti bakal aya ukhuwah. Maka ini memberikan kesimpulan kepada kita semuanya kalau ukhuwah itu sebenarnya naluri yang Allah berikan dalam jiwa setiap mukmin. Lamun aya anu terlahir muslim mukmin pasti aya naluri untuk berdekatan dengan sesamanya muslim mukmin. Fitrah. Fitrah anu atas ku Allah Subhanahu wa taala diciptakeun dina jiwa seorang mukmin. Pasti seorang mukmin mah pasti ngumpulna teh sareng papada muslim lainna. Moal mungkin ngumpul sarang nusanesna. Mukmin muslim pasti ngumpul sarang sejenisna. Nabi sallallahu alaihi wasallam nguningakeun al mukmin lil mukmin kal bunyan. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan. Jadi persaudaraan ukhuwah jalmi-jalmi anu ariman mah diibaratkeun ku Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam teh sapertos hiji bangunan bangunan anu kalintang kuatna, bangunan anu kalintang kokohna. Yasuddu ba'dhuhu ba'dha. Bahan-bahan eta bangunan teh jalma-jalma anu ariman. Bahan bangunan kan seueurnya. Aya semen, aya bata, aya batu, pasir. Tah eta teh ibarat jalma-jalma anu ariman ngahiji. Nalika jalma-jalma anu ariman ngahiji, maka akan membentuk sebuah kekuatan. Siga bangunan, upami bahan-bahan bangunan dihijikeun, maka pasti bakal ngadeg hiji bangunan anu kacida kuatna, anu kacida tohagana. Mawi saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Perumpamaan saurang mukmin sareng mukmin anu sanesna teh ibarat hiji bangunan. Tos moal aya nu nandingan kekuatanana upami seorang mukmin ngahiji jeung mukmin lainna. Pasti bakal kuat, pasti bakal kokoh. Nu mawi penting pisan anu disebat ukhuwah Islamiyah. Penting pisan. Bari jeung sahadeya tuh urang ngahiji ari sanes sareng papada muslim. Bari sareng sahadeui urang ngahiji upami sanes sareng kaum mukminin. Da moal biasa moal bisa ngahiji urang jeung orang-orang kafir mah. Rek kumaha bisa ngahiji da orang-orang kafir mah moal aya rasa cinta ka urang kaum mukminin. Dina Al-Qur'an ge Allah Subhanahu wa taala tos nguningakeun walan tardo angkal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani mah dugi ka iraha wae oge moal pernah ridho ka umat Islam. Kecuali upami umat Islamna nuturkeun kamaranehanna. Kecuali upami umat Islamna kaluar tina agamana tuluy asup kana agama maranehanna. Jadi teu aya istilah bakal ngahiji antara jalma-jalma anu ariman sareng jalma-jalma anu kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam oge nguningakeun dina sabdana anu sanes, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Jadi kata-kata ieu semacam garansi. Semacam garansi. Pami orang muslim, pami orang mukmin pastilah jadi saudara bagi muslim dan mukmin yang lainnya. Persaudaraan ini teh tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tidak dibatasi oleh itu. Sok ayeuna. Aya nu kantos ka Singapura aya. Aya nu kantos ka Singapura sanes bangga ya mah cerita. Sim kuring kantos ka Singapura. Sakedahap teu lami kantos ka Singapura. Singapura kan negara kafir lah. Ya kan? Di luar masjid kehidupan umum wah lebih pisan tina nilai-nilai Islam. Dan memang kafir. Jadi jiwa perasaan hati itu menolak. Tapi nalika lebet ka masjid, jadi aya perasaan adem gitu. Sok sanaos teu kenal. Sareng anu araya di masjid tapi aya perasaan adem, aya perasaan tenang. Padahal mah kakarek penak gitu. Kenal geun teu? Kakarek penak harita tapi siga saudara weh. Siga teman anu akrab gitu. Anu tos lami pernah siga naon CS-nya. Siga teman dekat. Ini kan menunjukkan bahwa persaudaraan itu lahir dengan sendirinya. Ukhuwah itu lahir dengan sendirinya karena dasar Islam, dasar naon? Iman. Kesamaan agama. Matak jelas pisan Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun innamal mu'minuna ikhwatun, geus moal bisa ditolak ieu mah. ini kan dongkap di tempat anu benten-bentennya. Anu di Cirebon, udah ketinggalan wajah-wajah Cirebon apal. Ayo belah di itu Cirebon, ayah belah di itu. Ayah nuti Majalengka, ayah belah dia Majalengka mah. Ayah Majalengka. Ya. Ayah nuti mana dia gitu. Ayah nuti Indramayu, ayah di Indramayu itu paling itu Indramayu. Ayah. Di Bandung mah. Benten tempat orang gitu. Tarikan-tarikan iman, tarikan-tarikan jadi luar biasa. Watiasa dipisahkan antara ukhuwah sareng naon iman, naluri ku Allah Subhanahu wa taala diciptakan dina jiwa setiap muslim. Maka anu kedah ku urang dijagi ayeuna adalah ulah sampai urang anu ngarusak fitrah Allah. Ulah sampai urang termasuk jalmi-jalmi anu ngarusak ukhuwah persaudaraan antar urang. Mawi sakitu di antawis hal anu paling penting ku urang diperhatoskeun dina bab ukhuwah adalah menjaga hubungan. Jadi kedah dijaga hubungan urang. Urang kedah senantiasa emut bahwa muslim sareng muslim nu sanesna teh bersaudara, mukmin sareng mukmin anu sanesna teh bersaudara. Ieu nu kedah selalu teras-terasan ku urang diemut. Ulah sampai ka hilap. Kedah ngajaga hubungan. Ieu nu pertama. Mahal hubungan ukhuwah teh. Umumnya diperjualbelikan mah tidak ada nilai yang bisa membayarnya. Bahkan mungkin si Gana tadi dia terus disinggung ya. Ayah tadi singgung tuh. Terus disinggung. Mahal pisan, awis pisan. Jadi kedah kurang dijaga. Di antawis cara ngajagi. Nah, adalah ngajagi hubungan. Iya, penting pisan. Margi salah sawios anu diusahakeun ku setan adalah ngarusak hubungan. Setan teu pernah putus asa. Teu aya istilah putus asa bagi setan pikeun ngarusak hubungan muslim sareng muslim anu sanesna. Mukmin sareng mukmin anu sanesna. Malahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ngajelaskeun inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul muslim. Setan teh putus asa dina masalah bisa disembah ku jalma-jalma anu sok sarolat. Setan sadar jalma-jalma anu sarolat muslimin mukminin pasti salatna untuk Allah. Mualjang setan. Jadi dina bab ieu setan putus asa. Putus asa bisa diibadahi, bisa disembah ku jalma-jalma anu sok sarolat. Tapi saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan henteu pernah putus asa ngarusak hubungan jalma-jalma anu sok sarolat. Setan teu pernah putus asa sakali deui ngarusak hubungan jalma-jalma anu justru sok sarolat. Maka ieu anu diusahakeun ku setan terus siang malam pagi sore setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kepernaeureun setan bikin ngarusak hubungan antar muslimin. Dirusak hubunganana sebab anu namina hubungan mah sekali deui hal anu paling penting. Moal aya kacintaan upami teu aya naon? Pamitaya naon? Pamitaya hubungan. Hubungan atau tong asalna bapak-bapak pemegang istri. Aduh, naudzubillah. Ya. Di seueur nu siga pamanggat rek kumaha akhir zaman. Padahal mah Rasul sallallahu alaihi wasallam terus ngingetkeun la'anallahu Allah subhanahu wa taala ngalaknat kaum laki-laki anu menyerupai kaum wanita. Kitu deui sabalikna. Kaum wanita anu menyerupai kaum laki-laki. Tah di zaman ayeuna teh kabuktian, Pak. Seueur wanita anu kelaki-lakian. Seueur laki-laki anu ke wanita, wanita anu ayeuna tingali tina postur mah eta masya Allah. Tegup, wah, agung salirana, nah ari palebahnya rios. Dari kemana tadi teh? Ngarusak hubungan ya? Ngarusak hubungan. Jadi setan teu pernah putus asa bikin ngarusak hubungan antar muslimin. Lawan sababna, sabab hubungan mah salah satu hal yang paling penting yang akan melahirkan kecintaan, kedekatan. Tanpa ada hubungan moal mungkin kecintaan lahir, tanpa ada hubungan moal mungkin kedekatan lahir. Bahkan syarat iman yang benar sakumaha anu dinugikeun ku Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam teh nya eta anu lahir tina eta iman kecintaan kepada sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, no one of you is a believer. Gitu kan cek bahasa Inggris nam. Salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman. Hatta yuhibba li akhihi. Until he love for his brother, what's he love for himself. Sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Walahir kecintaan upamita ayah hubungan. Mumawi anu paling penting ku urang dijaga dina bab ukhuwah hubungan. Kula sampai kaputus. Seueur hadis anu didugikeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam anu isina aya hubunganana, aya pakuat pakaitna sareng masalah menjaga hubungan sapertos ngucapkeun salam. Absus salam bainaku. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebarkan salam. Supaya ada kedekatan, supaya ada kecintaan. Karena dengan salam secara otomatis aya hubungan. Bahkan bukan hanya kepada orang yang kita kenal, tapi juga kepada orang yang tidak kita kenal. Sebarkan salam, saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada yang kamu kenal dan kepada yang kamu tidak kenal. Assalamualaikum. Secara otomatis aya hubungan. Tah kitu kuduna sesama muslim. Saling mengucapkan apa? salam. Ya. Tos tabu sabaraina. Tos lah panjang ting dan bakal aya keneh pembicara nya. Janten utami nama eta ngajagi hubungan teras anu kaduana saling menjaga kehormatan. Eta we, saling menjaga kehormatan. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, saling membelakangi. Sakitu anu kapihatur, jazakumullahu khairan, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.